Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila umiddin. Pemirsa dan pendengar rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada apa gerangan kita on sekarang? Pada sore kemarin saya di WA oleh anak saya, kemudian mengirim sebuah link. Setelah saya klik link itu, dan anak saya bilang ini lagi viral atau lagi sedang disebarkan oleh banyak orang, ya, sebab kenapa munculnya ini video, ya, kita sedikit bercerita dulu nih kronologinya, ya. Setelah saya buka, rupanya itu adalah nama saya yang mungkin 2 tahun yang lalu di salah satu daerah di Sumatera Barat, yaitu ketika diundang untuk sebagai pemateri menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok radikalisme dan juga terorisme termasuk ISIS. Sebelum saya menyampaikan, saya diberi informasi oleh para penyelenggara bahwa mereka juga mendapat tuduhan-tuduhan sebagai kelompok radikal, sehingga mereka mengadakan tabligh akbar membuktikan, ya, dengan membongkar sesatan-sesatan kaum radikal tersebut. Itu ceramah sudah lama, dan itu di awalnya saya berkisah tentang sebuah peristiwa. Saya diajak untuk mengisi sebuah tabligh akbar, ya, membongkar kesesatan Syiah di salah satu daerah di Madura, daerah yang terujung sekali. Itu pada tahun 2010, sekitar 2010, ya. Namun tanpa disangka, tanpa diduga, saya berangkat dari Jember, itu dari tempat tinggal saya, domisili sekarang, itu sekitar jam 12 malam sampai pagi di Surabaya, ya, karena sudah lama dihubung berkali-kali oleh panitia. Kemudian saya sampai di waktu itu Suramadu masih belum diresmikan, sehingga saya naik mobil dari Surabaya kemudian ke Madura dengan naik kapal. Sampai di pelabuhan Madura sana, saya dijemput oleh panitia. Namun di dalam perjalanan saya dilokkan kepada suatu pondok pesantren, dengan dia bilang menyebut salah seorang ustaz kiai gitu. Setelah itu saya ikut saja sampai pada sebuah pondok. Rupanya di sana adalah seseorang yang akan kita bahas juga, yang baru viral hari ini, ya. Jadi sebab muncul itu hanya ada penyebab, yaitu ada ngobrol santai 2 orang, seorang ustaz atau orang kiai, ya, dengan inisial UTS atau UAS, ya, UAS, ya, bukan UTS. Kemudian satu lagi berinisial Mir lah, ya, Mir gitu. Besar dia asli dari tempat di mana saya juga berdomisili. Rupanya di sana saya menunggu cukup lama, tetapi saya tidak pernah dihidangkan air minum dan terusnya. Rupanya di sana lagi penguatan pemahaman aswaja, yang dan di situ ada pelatihan lah untuk mengkanter paham-paham yang mereka sebut sebagai paham wahabi. Itu saya menunggu. Saya tidak tahu si pulan itu yang ada di situ. Saya kira ada seorang yang mau ikut dalam acara nanti tabligh akbar itu, pimpinan pondok tersebut. Rupanya tidak, rupanya si fulan ini. Setelah jam 10 mungkin atau setengah 11, ya, cukup lama saya di situ, diistirahatkan di sebuah ruangan, ya. Terus berangkat. Setampai di lokasi tempat rencana acara, yaitu pembahasan tentang tabligh akbar, tentang mengupas tentang kesesatan Syiah, karena memang di 2010 itu saya membahas 2 topik besar sebetulnya di berbagai kota di Indonesia. Pertama adalah tentang mengupas berbagai penyimpangan terorisme dalam syariat Islam. Kemudian juga membahas tentang penyimpangan-penyimpangan akidah Syiah, Rafidhah. Jadi saya mengisi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk juga penataran para da'i tentang penyimpangan-penyimpangan akidah Syiah Rafidhah ini. Nah, kebetulan saya diundang ke sana. Namun saya dikejut sampai di lokasi, di spanduk itu tertulis 2 narasumber termasuk orang yang saya tunggu tadi lama dan ikut sama saya ke sana. ya, di sana sudah hadir dan tempatnya waktu itu pas di PCNU di suatu daerah di Madura tersebut, di daerah Ujung Sekali. Ya, saya sendiri di situ. Narasumber berdua, yang satu bicara tentang Syiah, yang satu bicara tentang kesesatan Wahabi. Ya. Dan saya sebagai pembicara pertama. Ketika pembicara pertama saya bahas bahwa saya kaget, dan karena di dalam undangan panitia tidak pernah ada pembahasan lain atau narasumber lain dalam undangan itu. Pembahasannya adalah tentang Syiah Rafidhah saja, gitu undangan yang sampai kepada saya. Rupanya di sana tiba-tiba ada dua topik, dua pembicara. Nah, ketika itu sebelum saya mengupas tentang memaparkan materi tentang berbagai penyimpang Syiah di dalam akidah mereka, saya bahas dulu dan saya bantah dulu dulu pemikiran si fulan ini. Karena kalau saya bicara ini cukup panjang juga, nanti akan kita sembuhkan. Ini pembahasan akan beruntut ya, akan kita bahas berbagai peristiwa-peristiwa insyaallah. Jadi saya bahas dulu. Dan kepada Allah, saya sebetulnya sudah siap di dalam laptop saya. Kenapa? Karena sebelum itu saya sudah sering diajak untuk berdebat segala macam, tapi saya tidak mau melayani dengan karena sudah mempelajari debatnya si fulan ini adalah hanya kebanyakan lebih banyak mengolok-olok, mengejek ya, tidak berdebat ilmiah yang betul-betul mencari kebenaran. Nah, kemudian ya, setelah itu berlangsung saya bahaslah siapa sepulan ini, dan tulisannya salah satu mengatakan tentang menulis buku ya, bahwa Syair itu Ahlus Sunnah. Kemudian saya bongkar bahwa buku itu bukan karangan dia, tapi itu adalah terjemahan dari bahasa Arabnya. Kemudian saya tampilkan di PowerPoint buku aslinya, dan kemudian saya tampilkan pula bantahan terhadap buku itu. Ini sudah dibantah, dan Anda bukan polis, saya bilang begitu ya, dan saya tahu bukunya. Dan kemudian setelah itu saya jelaskan karena saya selama ini mengikuti ceramah-ceramah dia, fitnah-fitnah dia tentang dakwah ya, menyebar ke Wahabi segala macam itu saya ikuti ya, kemudian itu saya sebetulnya juga punya bahan tentang apa itu Wahabi ya, dan itu lebih banyak saya dari bahannya dari surat Syekh Muhammad Wahab sendiri kepada Ali Qasim, menjawab tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah kepada beliau waktu beliau masih hidup. Saya bantah semua subah-subah yang biasa disebarkan oleh si fulan ini ya. Nah, akhir cerita ya, ya biasalah antum bagaimana jawabnya di dalam debat ya, pasti ngiru-ngiru kesini, gak jelas topik yang dibantah gitu ya, cuma berkilah lah, tidak bisa menjadikan secara ilmiah. Dan ketika itu semua hadirin paham apa yang saya jelaskan, dan simpulan dari moderator mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak ada bukti ya. Kemudian setelah selesai itu si fulan meminta juga ingin ke rumah saya, karena saya memang punya berapa buku kutubusitanya Syiah atau Sunan Al-Banna lah saya punya. Kebetulan difotokopikan oleh salah satu panitia yang mengundang saya membahas Syiah itu, jazakumullah khair, kutub yang lengkap itu dari usul faqih, usul kafi, furu' kafi, istibsar ya. Kitab tauhid punya Mubiyah, kemudian berapa kitab lain. Nah, dia mengatakan, okay, saya bilang, ayo ke rumah, saya tunggu, saya senang banget, ya kan? Karena sehat dia, paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Setelah itu, juga dia minta bareng pulang, saya tunggu, tapi enggak tahu kemana dia hilang. Ngacir itu enggak tahu, saya tunggu lama, bahkan saya tanya sama jemaah yang masih ada di tempat lokasi, rupanya kemana enggak tahu. Habis salat acara itu sudah selesai zuhur sebetulnya. Kemudian saya sholat sendirian karena para jemaah bubar, mungkin mereka sholat jemaahnya di rumah masing-masing begitu ya. Walaupun di situ ada musala kecil, tapi pada bubar saya kira akan sholat berjamaah itu. Karena memang sempat terlewat dari sholat berjamaah yang ada di masjid yang juga tidak jauh dari tempat diskusi itu, di apa? Tempat acara. Nah itu, kemudian saya naik bis lagi. Tidak diantar oleh panitia ke pelabuhan di Madura yang di ujung ini di Pangkalan, tapi saya naik bis, kemudian saya nunggu bis dari bis itu pun tidak menyeberang langsung ke Surabaya, karena ganti bis lagi di pelabuhan. Saya menunggu sampai 12 malam dan akhirnya kira-kira jam 2 malam sampai saya di Jember. Dan hari Senin saya ngajar, karena hari Minggu itu, Senin saya ngajar. Nah itu cerita singkatnya. Tiba-tiba dikejutkan setelah itu dia mengeluarkan buku namanya Dilat Wahabi. Rupanya itu dia ingin, tetapi dia tidak sama sekali menyinggung materi dan jawaban-jawaban saya. Yang kalau orang berdebat ini ya, itu argumentasi lawan itu dijawab. Buktikan. Itu. Maka saya kepada dua orang yang barusan mengadakan semacam dialog, ya dialog begitu, lah kenapa harus jauh-jauh saling bertanya begitu? Maksud, apakah si Uwais dan si Mir ini ya pernah membaca kitab Syekh Tumiyah enggak? Muhammad Wahab enggak? Sekarang Anda berdua saya tantang, nanti kita bisa live Zoom, tolong tunjukkan ya di mana kesesatan-kesesatan dalam kitab Tumiyah, biar saya bakar nanti kutub-kutubnya yang harapan saya ini. Ya, menyimpulkan Allah dengan mak di mana? Kemudian apalagi kalau mengkafirkan, ayo kita cek satu persatu dari kitabnya. Kalau antum benar tidak punya, bisa di download juga, banyak suranya sekarang kitabnya, ya bisa download. Ya, tolong beri informasi kepada saya bagian mana dia mengatakan bahwa Allah seperti makhluk, menyimpulkan Allah dengan makhluk. Atau dia mengkafirkan dua orang ini, karena dia menyebut Taimiyah, Muhammad Wahab, Kenisbah, mereka itu. Mari saya tantang. Kalau tidak, maka Anda adalah pembohong besar. Lebih dua adalah pembohong besar. Utama salah satu di antara mereka ini pernah berbohong bahwa Saudi Arabia meliburkan demi melaksanakan Maulid Nabi. Kemudian juga pernah saya jawab, dia mengatakan bahwa Syekh Albani, Syekh Muhammad Salih bin Saimin membolehkan bom bunuh diri. Ini sudah pernah saya jawab juga. Ya. Maka saya perlu. Kenapa saat ini? Ini adalah fitnah yang sudah memakan banyak korban. Pemukulan, terjadi pemukulan di bawah daerah. Gara-gara fitnah seperti ini. Apa Anda tidak takut sama Allah dengan tuduhan seperti itu? Ya, mesti Anda takut kepada Allah. Ya. Buktikan di mana itu kitab-kitab. Nah, dan ini kita beri namanya, momen kita ini adalah yaitu antara fitnah dan fakta. Antara fitnah dan fakta. Dan ini akan kita bahas dalam beberapa majlis. Maka silakan antum-antum para ikhwati, termasuk para fan kedua pengikut ini, dan saya nasihatkan kepada antum semua, antum tidak boleh melontarkan kata-kata apapun, kita tetap menghormati ya sesama muslim minimal, apalagi orang yang berilmu. Dan kepada baik fan-nya dua orang ustaz ini, Anda harus fair ya, tidak perlu main apapun, saksikan saja, karena para ahli itu biasa jawab-jawaban, biasa diskusi itu. Kita kalau baca sejarah para ulama, biasa mereka diskusi, siap jawaban, ayo. Kita akan jawab-jawaban, kita akan saling buktikan siapa sebetulnya yang membuat fitnah dan mana faktanya kalau itu adalah bukan fitnah. Nah, itu kita minta. Ya, itu kita minta sekarang. Kalau tidak, takutlah dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, ya. Waladinu idhuna mu'mina wal mu'minat bighairi maktasabu qadihtama buhtana wa ithman mubina. Surah Al-Ahzab ayat 58, orang-orang yang meyakini orang iman laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang dia lakukan, qadihtamalu buhtan wa ithman mubina, sungguh Anda telah memikul sebuah kedustaan yang nyata dan dosa yang nyata. Kedustaan dan dosa yang nyata. Ya, ini yang pertama. Ya, sampai juga menyinggung bahwa ada di tempat saya dibilang oleh si Mir ini atau si Ir ini mengatakan bahwa di tempat saya ada yang nama lembaga memakai nama Imam Syafi'i, kemudian yang diajarkan adalah ajar Wahabi. Apakah pernah Anda datang ke kampus tersebut dan lihat buku-bukunya? Anda tahu materi yang diajarkan atau hanya sekedar ingin memfitnah? Saya undang Anda dengan penuh hormat ke sini. Mari kita lihat kurikulumnya, kita yang diajarkannya. Boleh kita lihat dan berapa kita Imam Syafi'i yang diajarkan dari ulama Syafi'iyah, mutunnya yang diajarkan, ya, di mutunya ajarkan kepada mahasiswa, ya, boleh kita bukti bahwa Anda itu sebetulnya ingin memprovokasi orang untuk terjadi berbagai bentuk kerusuhan sebetulnya, bukan ingin menyebarkan sebuah kebenaran. Kalau Anda memang jujur, yang selama ini ya salah seorang mereka ini yang dari Sumatera ini sering mengatakan kita harus tabayun, Anda pernah tabayun kepada kita-kita Miltonia? Anda pernah tabayun kepada kitab Muhammad Wahab? Anda pernah tabayun kepada da'i-da'i yang Anda cap sebagai da'i Wahabi di Indonesia? Kalau ingin telepon kepada saya kasih nomornya. Yang lain tidak sebarkan untuk mencatat nomor saya kecuali dua orang ini. Kalau ingin berdiskusi secara ilmiah dengan baik-baik, ya, nomor saya boleh ada WA 081-391-159-804. Kita berdialog secara beradab, secara sopan, tidak perlu kita biasa ulama dulu, kita biasa tukar pikiran kah? Ya, mungkin saja antum berdua punya bukti, ya. Saya belum pernah nemukan, mungkin ayo kita berikan, kita buktikan. Yang kita kritik, ayo bersama-sama kita. Ya. Dan ini akan kita bahas nanti berapa topik ini. Yang sekarang ada berbicara tanpa ada bukti dan menuduh, ya, dengan membuat kesimpulan sendiri. Dalam adab ulama kita ketika menyebutkan kesesatan suatu kelompok, bukan persepsi kita yang dikemukakan, tapi ada mengambil dari sumber mereka, dibaca, ya, seperti umpamanya kita membantah Syiah umpamanya, bukan tuduhan dari kita. Kita ambil kitab mereka, kita baca halaman sekian, ya, dan kita tunjukkan. Nah, sekarang saya minta kepada tim berdua, di mana itu Ibnu Taimiyah Muhammad Wahab mengatakan menyerupakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya, yang sehingga Anda antum anggap itu adalah musyabihah, lalu antum menuduh lagi suka mengkafirkan. Nanti saya akan buktikan kepada antum semua. Ini akan silsilahnya akan berlanjut, ya, sebagai dialog kita, biar antum juga mungkin belum tahu, karena boleh jadi antum belum tahu, ya, atau antum tahu dan sengaja menyembunyikannya demi menjaga para antum di dalam jemaah. Enggak tahu, Allah alam. Semua itu Allah yang tahu. Itu hakikat sebetulnya yang ingin kita katakan. Jangan sampai kita biasa dialog para ulama, ya, biasa dialog untuk pikiran. Maka kepada masyarakat-masyarakat itu, kita lihat saja para ulama itu berbeda pendapat. Bahkan ada perbedaan pendapat yang runcing-runcing dengan ulama. Sampai Imam Ahmad saja mengatakan Abu Sur, seorang ulama juga, huwa kasmihi. Itu biasa, dialog-dialog. Ketika berdialog kadang-kadang ada lafaz. Tetapi kita di dalam berdialog tetap tidak akan kemukakan adab yang baik. Jangan suka mengejek orang, merendahkan orang, ya, sampai mengatakan kemana akalnya, ya. Subhanallah. Katakan orang mengatakan Allah itu fil'ulu, ya, di mana akalnya. Ini akan kita kupas taufik ini insyaallah, kalau dengan kesehatan kesempatan insyaallah akan kita kupas. Ada sekitar 20 taufik atau lebih saya akan bahas masalah ini. Dari rekaman dari YouTube yang baru di-share, ya, berapa hari ini, dari dua orang ini yang sedang berdialog. Saya akan ambil dari sumber tuduhan mereka, saya akan jawab dengan fakta, dengan kitab-kitab, ya. Nah. Dan bagi para jemaah bernilai, ya, mereka saat ini yang dituduh Wahabi itu, adakah bukti-bukti mereka mengkafirkan? Adakah mereka menghalangi orang untuk berceramah, mengatakan sebulan bodoh, goblok, ya? Kalaupun ada dari da'i dia begitu, dia tidak punya adab dan tidak bisa dinisbahkan kepada semua da'i yang sepemikiran dengan mereka. Tetap pasti ada di antara mereka yang punya akhlak yang buruk. Itu saya tidak menafikan, mungkin, ya, dan itu bukan hal yang dibolehkan dalam agama, siapapun tidak boleh. Nah, ini yang melatar belakangi itu konten kita ini, yaitu antara dusta dan fakta, atau, ya, antara fitnah fakta, atau membuktikan dusta dengan fakta. Kita akan buktikan fakta-faktanya. Ada berapa topik ini, yaitu siapa maka Ahlussunnah Jamaah, kemudian juga sumber akidah Ahlussunnah Jamaah. Nanti saya akan sebutkan dari rencana saya ini kitab-kitab sebelum yang dikarang oleh para ulama dalam akidah sebelum Abi Hasan Asy'ari, biar kita tidak diskusi di situ dulu, ya. Saya akan beritahu kepada antum berdua dan pada orang sepemikiran dengan antum yang selama ini suka memakai isu Wahabi untuk mencari pamor, ya. Dan isu Wahabi bukan baru di Indonesia dan bukan baru juga di dunia. Sudah dibantah oleh para ulama, jelaskan bahwa itu adalah apa namanya isu-isu yang buat-buat, ya, sengaja diberikan isu ini untuk apa namanya menjauhkan apa namanya untuk menjegal dakwah-dakwah yang mengajak kepada tauhid yang benar-benar, kemudian orang-orang yang betul-betul pegang sunnah, ya, dan betapa banyaknya di sana sini dihalangi mendapat izin pendirian pondok pesantren, apakah kampuskah ataupun pembangun masjidkah, ini nyata. Dan fitnah ini perlu kita jawab. Kenapa? Ini sudah cukup meresahkan dan telah membawa efek buruk kepada, bahkan fitnah ini bukan di kalangan awam yang terfitnah, para pejabat pun termakan fitnah kadang-kadang yang mereka semestinya mengkonfirmasi. Yaladin ha'amun inja'akum fasikum binaba'in patabayyanu wa yara'am beriman. Jika datang orang fasik kepada kalian bawa sebuah berita, buktikan, datangi kampusnya, lihat buku yang diajarkan, ceramah-ceramahnya banyak punya YouTube, ya, kajian-kajian terbuka secara umum, apa yang diajarkannya jelas sekali, ya, kita tidak ada untuk nutupi. Taib, ya, maka hari ini saya sengaja tampil dengan tampilan Nusantara, ya, biar lebih agak dem lah. Tapi saya kadang-kadang kalau bicara itu kadang-kadang naik suaranya karena bersemangat, ya, maaf pada dua orang sahabat ini, Pak Kiai yang mulia, saya hormatian berdua, walaupun ada menganggap Rabi itu tidak punya ilmu, ya, tidak punya referensi atau tidak punya akal, ya. Insyaallah Anda akan saya beritahu apa referensi-referensi yang dipegang orang Wahabi yang Anda cap sebagai Wahabi, ya, Anda akan melihat nanti. Jadi maka nanti akan saya jelaskan. Ini sebagai diskusi. Jadi para netizen tidak perlu banyak komentar, lihat saja nanti materi-materi ini dan Anda buktikan sendiri, bisa di-download kitab-kitab yang akan saya sebutkan. Kemudian juga sekilas, ya, pengalaman dakwah. Nanti akan cerita juga sedikit sekilas dakwah. Ini sudah bercerita tentang sekilas pengalaman dakwah saya. Kemudian buku tentang akidah Ahlussunnah Jamaah sebelum Abu Hasan Asy'ari, ya. Karena mereka anggap yang Ahlussunnah itu hanya berpaham Asy'ariyah atau Maturidiyah. Di luar itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita bentuk. Apakah memang Ahlussunnah itu baru lahir di masa Abu Hasan Asy'ari atau sudahlah lama istilah Ahlussunnah itu sudah ada di masa sahabat. Maka Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, tabyadul wujuh Ahlussunnah wa taswadul wujuh Ahlibah. Ya, bercahayanya, berseri cahaya Ahlussunnah dan hitam kelamnya cahaya Ahlibah. Berarti sudah ada Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hasan Asy'ari membawa paham Ahlussunnah, bukan. Ya, sudah ada Ahlussunnah itu sudah ada. Sudah ada istilah yang dikenal para sahabat. Ini akan kita jelaskan nanti, akan kita jelaskan insyaAllah, tunggu saja waktu-waktunya. Maka silakan kepada antum berdua juga boleh menanggapi apa yang saya sampaikan sehingga kita berdiskusi. Dan kalau mau berdiskusi lewat Zoom, kita dengan lebih santai gitu, ya, antum buktikan ceramah-ceramah yang suka mengkafirkan ataupun ceramah yang berpaham radikal, mungkin saya ingin tahu dari antum, ya, yang antum anggap sebagai cap Wahabi, di mana antum melihat, ya, ceramah yang radikal maksud antum bagaimana, ya, ataupun paham radikal yang ada dalam kitab Ibnu Taimiyah ataupun kitab Muhammad Wahab. Baik. Biar umat tercerahkanlah. Sungguh banyak sekali umat terprovokasi dengan isu seperti ini, kasihan umat. Capek, ya, baik orang-orang di cap Wahabi mereka juga menjadi sebuah bulan-bulanan dan menjadi sebuah olok-olokan di banyak tempat, ya, dihalangi pendidikan mereka segala macam, kemudian juga banyak lagi orang awam mengprovokasi dengan ini sehingga menyikapi perbedaan apa tidak profesional lagi. Maka perlu kita jelaskan, dan tuduhan-tuduhan ini kalau didiamkan semata hari akan semakin menjadi dan perlu kita jawab sesekali, ya. Kemudian juga kita akan sebutkan buku tentang asma Allah wa sifatihi, buku kitab-kitab yang tentang asma Allah, akidah asma sifat atau tauhid asma sifat atau akidah asma sifat, bicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebelum Abu Hasan Asy'ari. Saya akan kasih referensi buat antum berdua, semoga antum berkenan membaca dan nanti kita berdiskusi dengan kitab itu, ya, kita mesti didasarkan kitab itu. Buku-buku yang telah membahas tentang syubhat tuduhan Wahabi ini banyak sekali. Bahwa tuduhan-tuduhan yang antum katakan itu sudah dijawab oleh para ulama banyak sekali. Moga-moga antum juga punya waktu lah untuk membaca sedikit biar antum tahu, ya, apakah benar atau tidak, ya, bagaimana hakikatnya. Kemudian juga bahasan ulu, nah, sifat ulu yang sempat disinggung di dalam dialog antum berdua itu ulu, istiwa dan nuzul, ya, nanti akan saya kasih kepada antum referensi ulama yang menetapkan ini semua sebelum Abu Hasan Asy'ari. Dalam kitab-kitab akidah yang akan saya berikan kepada antum, akan lihatkan kepada antum, yang bisa saya lihatkan nanti di perpustakaan saya, walaupun perpustakaan saya sangat kecil ya, dan mungkin tidak sebanding dengan perpustakaan antum berdua, tapi insya Allah, alhamdulillah untuk buku akidah cukup lumayan adalah gitu ya. Baik, kemudian pembahasan tentang juga hadis-hadis syaraful hadis tentang sifat ulu dalam hadis-hadis maksudnya. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang perkataan para sahabat, nanti juga kita lihat bagaimana namanya sifat ulu ini. Kemudian para ulama mazhab ya. Kemudian juga pembahasan istiwa dalam kitab-kitab tafsir. Jadi sebelum saya menerangkan antum boleh lihat bagaimana istiwa itu di dalam penafsiran Ibnu Katsir yang ya paling lah Imam Mufassirin lah Imam apa At-Tabari ya Imam At-Tabari atau Ibnu Katsir atau Al-Baghawi ya Al-Baghawi boleh antum lihat bagaimana mereka menafsirkan istiwa apakah dengan paham yang antum sebarkan itu dalam penafsiran ya tuduhan membeca belah umat nanti juga kita akan buktikan dari perkataan-perkataan ulama yang dicap sebagai Wahabi, bagaimana perkataan dia dalam masalah persatuan umat? Bagaimana mereka persatukan umat? Kemudian juga tentang sifat nuzul, beliau juga akan lihatkan nanti kita kitab ulama sebelum Abu Hasan Asy'ari, ya, Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, beliau juga punya kitab berapa kitab yang direkomendasikan untuk setelah beliau bertemu dengan Imam Ahmad menjelaskan bahwa beliau dalam kitab ibadah kemudian juga risalah ahli sahabat nanti kita akan lihat sampai antum ya kemudian juga tuduhan musyabihat tuduhan tidak berakal ya ini sebetulnya nggak apa-apa ya tuduhan tidak punya referensi ya kemudian juga tuduhan tuduhan-tuduhan ini ya mohon dibuktikan mungkin ya kemudian juga tadi sempat tuduhan ini jawaban secara mujmal dulu nih ya tuduhan bahwa ada lembaga bernama Imam Syafi'i tapi diajak oleh paham Wahabi ya karena kebetulan juga saya adalah ketua yayasan Imam Syafi'i di Yogyakarta ya dan Anda boleh lihat ke sini di rumah saya ada enggak kitab ulama Syafi'i atau bukan ya yang jadi referensi untuk di kampus ya kalau saya ringkas saya katakan waktu saya belajar pun ataupun yang saya ajarkan di kampus saya ya itu ada referensi lebih banyak kita kata ulama Syafi'i. Ya, lebih banyak kita kata ulama Syafi'i. Ya. Kemudian walaupun kami tidak belajar membaca kitab semua ulama. Karena bukan berarti kita bermasyafi'i dan tidak membaca kitab ulama Hanabilah atau ya, kita itu disuruh oleh para imam yang empat itu mengikuti dalil bukan mengikuti pendapat mereka dan tidak ada satupun seorang pun dari ulama yang empat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan ikuti pendapatku. Tapi semua mereka kita ada mengikuti dalil. Dan ulama kita pasti ada kekurangan-kekurangan. Tapi kita bukan kita lebih hebat, tapi adalah kita berusaha membaca referensi ulama-ulama. Nah, ulama ini rupanya lebih tahu tentang dalil yang tidak ditemukan ulama lain itu memungkinkan sekali. Di masa sahabat aja ada kok hadis yang diketahui oleh sahabat yang lain itu wajar, ya. Maka kita bukan ketika ada perbedaan ulama kita bukan menghina ulama ini merendahkan tidak. Kita pilih pendapat ulama yang hujah di antara kedua ini diskusi mereka kita baca mana yang lebih kuat pendapatnya. Itu nanti kita juga akan bahas bagaimana manhaj ulama manja dalam beristidlal. Sempat juga menyinggung gaji ya di Saudi. Saudi Arabia membantu semua dunia Islam. Untuk antum ketahui itu Jamiah Islamiyah sekarang hampir 140 negara berkuliah di sana digaji tiket pulang pergi dan tidak pernah yang kami dengar ini adalah ajaran Wahabi. Boleh antum baca kurikulum di Jamiah Islamiyah. Ya, kitab hadis kutubus sittah pelajari. Tafsirnya apa yang dipakai? Antum boleh lihat ke situ. Ya. Tafsir utama yang dipakai sana adalah tafsir Ibn Katsir Muraji' yang pertama itu. Ya. Kidanya Tuhawiyah, Syarah Ibn Abil Izz Hanafi. Kitabnya kemudian juga Subulus Salamka, Syarah Bulughul Maram atau Bilatul Mustahid, ya, kalau di hadis juga ada Muharrar seterusnya. Dan kemudian Syarah Nawawi, Syarah Fathul Bari punya Ibnu Hajar dan kemudian banyak lagi kita-kita ulama yang tidak mungkin. Dan nanti kita akan coba melihatkan pembahasan-pembahasan ini dan ini pernah jawab dan boleh dilihat di web saya itu apa itu Wahabi atau tidak boleh dalam sebuah apa itu Wahabi itu di akhir itu saya jawab kita-kita yang pelajari setelah Madinah dan kita itu pula sebagian besar kami jadikan referensi untuk mahasiswa kami di kampus. Jadi kalau mengatakan hanya memakai nama Imam Syafi'i sebagai untuk menutup kesalahan padahal yang diajarkan dalam Wahabi ini suatu kebohongan yang nyata. Boleh Anda kesini kita kitab yang kami pelajari yang ada di perpustakaan kami. Ya, maka oleh sebab itu ingat, terakhir saya tutup ya dengan firman Allah SWT yang tadi sudah sebutkan surat Al-Ahzab ayat 58, yang kemudian juga firman Allah SWT dengan surat Al-Buruj ayat ya surat Al-Buruj ayat 10, innal ladzina fatanul mu'mina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman, yang laki-laki dan perempuan, kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka adalah azab jahannam, dan bagi mereka adalah azab yang membakar. Nasihat Rasulullah SAW, iyyakum al-kadzib. Saya peringatkan kepada Rasulullah SAW, janganlah kalian berbuat bohong. Ya, innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan akan membawa kepada perbuatan dosa. Wal jur'a ila hayya ila nar. Dosa akan memasukkan neraka. Kak kita semua, ketika kita, ulama-ulama kita, ketika berbicara sebuah aliran sesat, itu bukan asumsi dari pendapat mereka. Mereka langsung merujuk ke referensi yang mereka kritik. Mereka baca, benar ini asli pendapat mereka, dan bahkan membacanya berulang-ulang, yang kita yang sampai salah paham, lalu kita menyalahkan. Ya. Kemudian juga firman Allah SWT, surat Budi, ya, sudah terbaik. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, la yakhurul jannata nam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini, pembahasan seperti ini akan mengadu domba antara umat. Ya. Akan terjadi adu domba, saling benci. Dalam riwayat ketat. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Jauhi provokasi itu. Ya, jauhilah provokasi dan berdakwah, mari berdakwah dengan ilmu. Kalau ada yang perlu diskusikan, kami sangat terbuka. Dan kami butuh nasihat-nasihat antum. Jika antum melihat, mari telepon ya, nomor telepon saya sudah bacakan untuk antum berdua tadi ya, kita saling memberi nasihat ya, kita di antara kita bukan orang yang paling alim, masih butuh perlu punya belajar ya, perlu banyak belajar kita lagi ya. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW sebuah hadis ketika beliau Isra Mi'raj melihat seorang selalu merobek-robek mulutnya. Kata Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Jibril, jawab oleh Jibril, siapa mereka itu? Rajulul yakribu kadzibatan aw kadzibatan aw kadzibatan tabulul afaq. Di azabnya kata Jibril, ini azab orang yang bersatu kebohongan, kemudian kebohongan menyebar ke mana-mana. Dan azab di akhir kala adalah merobek-robek mulutnya. Semoga Allah SWT melindungi kita bersama dari segala azab dan memberikan kita selalu fair ya, adil dalam menilai, terprovokasi dengan suatu apa namanya perbedaan lalu diperuncing ya. Memang ada perbedaan, insyaallah di saat bicara menjawab syubhat tentang dua mencabalah, saya akan terangkan bagaimana konsep orang-orang antum cap sebagai Wahabi itu dalam mempersatukan umat, biar antum juga tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang utama ingin mempersatukan umat, tetapi dipersatukan umat di atas sunnah SAW, di atas tauhid ya. Dan kalau kita lihat hadis yang bicara masalah perbedaan umat, selalu menasihatkan kita untuk kembali ke sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin ya, kemudian juga ma'ana li ashabin surahnya. Demikian ya, terima kasih. Insyaallah kita akan lanjutkan episode yang berikutnya, kita akan lanjutkan diskusi ini. Semua diskusi ini adalah membawa faedah ilmiah yang sama utamakan, bukan emosional saling memaki, mengejek, merendahkan. Enggak. Jika saya melakukan itu, maka saya ada salah, dan antum boleh menasihati saya dalam hal itu. Dan kemudian juga memang saya ada sedikit orang berbicara, sebetulnya saya tidak marah, tapi karena semangat suaranya agak tinggi ya, maaf saja ya. Untuk para netizen, Anda timbah ilmu, lihat ya, mana fakta dan mana fitnah, itu saja. Maka kita menyelamatkan baik yang dituduh maupun yang dituduh, sama-sama kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, dan kita akan selalu bertanasuh ya, beri saling nasihat, semua kita ya saling ingin merangkul ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih wallahu alam bisawab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.